mau, aku tak sudi bila ku jadi simpanan cintamu. Terlalu murah, terlalu hina bila ku jadi cadangan cintamu. Cintamu, kau fikir aku, kau fikir aku ikan, ikan-ikanmu, mudah tergoda dengan umpan cintamu. Percuma saja kau katakan semua rayuanmu tak fikir aku ikan-ikanmu, mudah tergoda dengan umpan cintamu.